lenyaplah sudah. Gedung tua, nanti ya sayang ya. Yang penting jogetnya asik, tertib. Oke. Anak-anak Cisauk. Joget dong. Loh, begitu saja kok marah. Loh, begitu saja kok keki, padahal cuma bercanda. Mengapa diambil hati? Loh, begitu saja kok marah. Loh, begitu saja kok keki. Sungguh ku tidak menyangka kalau kau jadi emosi. Loh, begitu saja kok marah. siapa nih? Kere ya ya. Sepotong Bang Yuan. Kok marah lo, begitu saja kok keki, padahal cuma bercanda, mengapa diambil hati lo, begitu saja kok marah. Ada Cibar ya, yang samping anak Rio motor, go! Memulai. Kalau cuma diriku tidak mau kau cium, lalu kau curiga aku telah bosan kepadamu. Aku hanya bercanda. Aku pura-pura dan ingin menggoda, tetapi nyatanya kau pemarah. Jangan kau marah lagi, kecuplah keningku lo, begitu saja kok marah lo, begitu saja kok keki, padahal cuma bercanda, mengapa diambil hati. Begitu saja kok marah.